tau nggak bang itu berasal dari kata apa? Nama yang tahunya bang. Bang bengko ya. Banco ditulis nah artinya bangku. Bangku. Tempat naon cina? Duduk duduk. Eh. Dan duit gitu. Jadi nalacina muncul orang terima. Jadi istilah mungkin istilah bangku juga diambil dari sana ya, dari kata itu sehingga berubah menjadi bank. Pengertiannya tadi sudah? Ini? Sudah belum? Belum. Enggak, maksudnya mau sudah kemarin sudah ada terus hari itu belum. Kalau udah kita lewat aja. Mau ditulis? Jenis-jenis lembaga keuangan ya.